Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Wa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini kita masih menjelaskan beberapa hadis dalam kitab Bulughul Maram. Kemarin telah kita sebutkan hadis Abdullah bin Abi Bakrin yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menuliskan satu kitab yang beliau belikan kepada Amr ibn Hazm radhiyallahu ta'ala an, dan termasuk dari isi kitab tersebut adalah Alla yamassal Qur'ana illa tahir. Termasuk dari isi kitab tersebut Alla yamassal Qur'ana illa tahir. Janganlah menyentuh Al-Qur'an melainkan mereka yang dalam keadaan suci, tahir. Namun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah bahwasanya riwayat tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Malik secara mursal, kemudian disambung oleh Al-Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban, namun beliau sebutkan wa huwa ma'lul, dan riwayat tersebut adalah riwayat yang ma'lul, yang padanya ada penyakit sehingga padanya ada kelemahan dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun riwayat tersebut masyhur, seperti yang kemarin kita sebutkan, banyak di antara para imamul Islam yang menerima riwayat tersebut, bahkan membenarkan isi-isi dari semua yang ada di dalam kitab yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr ibn Hazm radhiyallahu taala an. Tayib, terkait lafaz penggalan kalimat alla yamassal qur'ana illa tahir, kemarin telah kita sebutkan pembahasan seputar seorang yang berhadas, apa hukumnya ia membaca Al-Qur'an. Telah kita bagi kemarin menjadi dua pembahasan, hadas akbar dan hadas asghar. Dan masing-masing alhamdulillah telah kita jelaskan di pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Sampai pada pembahasan bila hadas tersebut adalah hadas asghar, tidak ada khilaf di antara mereka para al-fuqaha bolehnya seorang yang dalam kondisi berhadas kecil untuk ia membaca Al-Quran. Tidak ada khilaf di antara para fuqaha, bolehnya seorang yang berhadas kecil untuk dia membaca Al-Quran. Yang menjadi khilaf di antara mereka, dan padanya ada khilaf yang panjang, adalah terkait hukum seorang muslim yang dalam keadaan berhadas kecil ketika dia membaca Al-Quran lalu menyentuhnya, memegangnya, sehingga dia membaca Al-Quran tersebut dalam keadaan tangannya menyentuh Al-Quran secara langsung. Kalau dia sentuh Al-Quran dalam keadaan antara telapak tangannya tersebut terdapat adanya penghalang, apakah itu kaos tangan, kain, atau yang semisalnya, maka tidak ada khilaf di antara para fuqaha bolehnya hal tersebut. Yang menjadi masalah adalah apabila seorang muslim yang berhadas kecil, dalam arti kata belum berwudu atau telah berwudu namun batal wudunya, maka bolehkah baginya membaca Al-Quran dengan menyentuh langsung Al-Quran atau tidak? Dalam masalah ini terjadi khilaf yang panjang di antara para fuqaha, yang secara kesimpulan dari khilaf tersebut terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang menyebutkan tidak bolehnya seorang yang berhadas kecil untuk menyentuh langsung Al-Quran. Dia sentuh Al-Quran, baik yang dia sentuh adalah khilafnya, khilaf itu artinya apa? Sampulnya, dia sentuh begitu, begini dia sentuh, yang dia sentuh sampulnya saja tanpa menyentuh isinya, ataukah yang disentuh isinya langsung Al-Quran, dia sentuh. Nah, pendapat yang pertama menyebutkan tidak boleh baginya untuk menyentuh Al-Quran secara langsung. Jadi kalau semisal dia ingin membaca Al-Quran, maka bacalah dalam keadaan ada penghalang antara kulit di tangannya tersebut dengan Al-Quran secara langsung. Ima kain, kaos tangan, ataukah dia letakkan di atas meja kemudian dia lihat begitu tanpa menyentuhnya. Nah, bahkan mereka beranggapan ketika dia menyentuh Al-Quran secara langsung dalam keadaan dia mengetahui yang dia sentuh itu Al-Quran, maka teranggap sebagai perbuatan yang haram, dilarang di dalam Islam, dan dinyatakan dia sebagai seorang yang mudznib, yang berdosa karena bermaksiat terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan ini adalah pendapat jumhur dari kalangan mereka para fuqaha. Bahkan al-madhahibul arba'ah, imam madhab fiqih yang empat, naam, yang masyhur, al-Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, mereka sepakat tentang hal tersebut. Tidak boleh bagi seorang yang berhadas untuk dia menyentuh Al-Quran secara langsung. Sehingga kalau dia ingin baca, maka bacalah dengan melalui adanya penghalang antara kulit tangannya dengan Al-Quran. Dikatakan oleh Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, beliau mengatakan la syakka anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba lahu ay li Amr ibn Hazm radhiyallahu ta'ala an. Tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menulis satu kitab yang beliau tuliskan untuk sahabatnya yang bernama Amr ibn Hazm radhiyallahu ta'ala an. Di antara dari isi kitab tersebut adalah la yamassul qur'ana illa tahir. Sehingga mereka berpendapat tentang haramnya ia menyentuh Al-Quran dalam kondisi berhadas kecil dengan surat yang dituliskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Amr ibn Hazm radhiyallahu ta'ala an, alla yamas Al-Quran illa tahir. Menunjukkan ketika seorang ingin menyentuh Al-Quran, maka disyaratkan dia harus suci. Harus suci dalam arti kata dia tidak boleh menyentuhnya tanpa wudu. Jadi dia harus berwudu terlebih dahulu, baru kemudian dia menyentuh Al-Quran. Maka Al-Imam Muhammad beliau mengatakan, wahuwa aydhan qawlu Salman Al-Farisi. Ini adalah pendapat sahabat Rasul di antaranya Salman Al-Farisi wa Abdullah ibn Umar wa ghairuhuma, dan Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, dan yang selain dari keduanya. Wala yu'lamu lahumu minas sahabati makhalif, kata Imam Muhammad, dan tidak diketahui adanya sahabat yang menyelisihi pendapat keduanya. Menunjukkan bila di sana ada satu pendapat yang dinukilkan berasal dari beberapa sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum dalam keadaan tidak ada periwayatan yang menyebutkan adanya pengingkaran ataukah pendapat yang berbeda dari sahabat yang lain. Maka di kalangan mereka para fuqaha yang demikian teranggap sebagai ijma', sebagai ijma' yang dikenal dengan istilah ijma' sukuti. Ijma' apa? Sukuti, ijma' diam. Artinya apa? Kalau semisal itu adalah perkara yang dilarang, ataukah kalau semisal itu adalah perkara yang padanya ada perbedaan atau ditentang oleh sahabat yang lain, pastilah teriwayatkan ada di antara mereka yang mengingkarinya, yang berpendapat berbeda dengan para sahabat yang lain. Ketika tidak ada, maka padanya ada unsur ijma' yang dikenal di antara mereka para fuqaha dengan ijma' sukuti. Naam. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni alaihi rahmatullah, beliau mengatakan la yamassul mushafa illa tahir. Tidak boleh seorang itu menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam kondisi tahir. Suci yang dimaksud adalah tahir minal hadatsaini jami'an. Suci di sini artinya suci dari dua hadas. Hadas kecil dan apa? Hadas besar. Kalau hadas besar ya seperti janabah. Hadas kecil seperti buang hajat dan yang semisalnya tanpa dia berwudu. Naam. Wa ruwiya hadza an Ibnu Umar wal Hasan wa Atha wa Tawus wa Sya'bi wal Qasim bin Muhammad wa huwa qaulu Malik wal Syafi'i wa ashabur ra'yi wa la na'lamu mukhalifan lahum illa Dawud. Pada madhab Zahiriyah tidak ada padanya khilaf kecuali Dawud Az-Zahiri. Dari madhab Zahiriyah yang beranggapan tidak demikian. Naam. Sehingga dalil jumhur dari kalangan para fuqaha yang tadi kita sebutkan dan dinukilkan pendapat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan kebanyakan di antara mereka para salaf, mereka berdalil tidak bolehnya seorang muslim menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam kondisi suci adalah riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar yang tadi kita sebutkan, kitab yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menulisnya untuk Amr Ibnu Hazm, alla yamassal qur'ana illa tahir. Tidak boleh seorang menyentuh Al-Qur'an kecuali dia dalam kondisi suci. Sebagian di antara mereka, jumhur para ulama, juga berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, innahu laqur'anun karim. Itu adalah Al-Qur'an Al-Karim, fi kitabi maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah menyentuhnya kecuali mereka al-mutahharun. Naam. Sebagian di antara mereka para fuqaha berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan al-mutahharun di sini adalah seorang muslim yang menyentuhnya dalam kondisi berwudu, tidak dalam kondisi berhadas, baik kecil atau kebesar. Sehingga ketika dia berhadas kecil disyaratkan baginya atau dibolehkan baginya menyentuh Al-Qur'an dengan cara dia berwudu. Kalau itu kalau dia berhadas besar, maka dia harus mandi seperti yang kemarin kita sebutkan. Kemudian dia berwudu, baru kemudian dibolehkan baginya untuk menyentuh secara langsung Al-Qur'anul Karim. Naam. Berkata Imam Nawawi ketika beliau mensyarah atau akan menjelaskan ayat yang tadi kita sebutkan, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun mir rabbil alamin. Beliau berdalil dengan disifatinya kitab Quran di dalam ayat ini dengan lafaz tanzilun mir rabbil alamin sebagai dalil yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. bukan Al-Lauhul Mahfuz. Karena Allah sifati tanzilun min Rabbil Alamin, diturunkan dari sisi Rabbil Alamin. Menunjukkan kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah Al-Quran. Adalah apa? Al-Quran. Adapun Al-Lauhul Mahfuz di atas langit, tersimpan di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak Allah turunkan ke alam dunia untuk hambanya. Yang Allah turunkan adalah Al-Quran. Sehingga beliau menyebutkan fawasfuhu bitanzil wa hadza zahirun fi iradil mushaf alladhi indana. Ketika disifati di dalam ayat tersebut dengan lafaz tanzilum mir rabbil alamin, at-tanzil, secara zahir yang dimaksud di dalam ayat ini adalah mushaf yang di tengah-tengah kita saat ini, yaitu mushaf Al-Qur'an. Itu yang dimaksud. Sehingga tidak boleh menyentuhnya kecuali mereka al-mutahharun, yakni seorang yang tidak dalam kondisi berhadas. Wallahu a'lam. Illa sebagian di antara mereka para fuqaha mengecualikan beberapa keadaan orang yang dibolehkan, masih pendapat yang pertama tadi ya, untuk menyentuh Al-Qur'an tanpa berwudu. Sebagian di antara mereka para fuqaha yang berpendapat dengan pendapat pertama membolehkan beberapa orang untuk dia menyentuh Al-Qur'an secara langsung tanpa berwudu. Di antaranya adalah asibyan inda ta'allumil Qur'an, anak kecil ketika dia mempelajari Al-Qur'an. Kalau semisal disuruh untuk berwudu akan menyulitkan dirinya. Sehingga dibolehkan bagi mereka untuk kemudian menyentuh Al-Quran secara langsung. Dilihat pula dari sisi usianya, mereka adalah seorang yang belum baligh. Sehingga disebutkan di dalam As-Sunnah, rufi'al aqlam an thalas, diangkatnya catatan amalan untuk dikatakan seseorang itu berdosa, seseorang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dari tiga kelompok. Di antaranya adalah anis sabiyyi hatta yablugh, dari seorang yang masih kecil hingga dia menginjak usia baligh. Sehingga seorang yang masih kecil belum baligh, kata sebagian pendapat di antara mereka, dibolehkan untuk memegang Al-Qur'an secara langsung tanpa berwudu. Kemudian yang kedua adalah inda ta'lim wa tadris, ketika seseorang belajar atau mengajarkan Al-Quran. Ayo belajar Al-Quran. Belajar tajwid, belajar tahsin, ayo ambil Al-Quran. Boleh di sebagian pendapat mereka untuk menyentuh secara langsung Al-Quran. Ataukah ketika seorang ustaz, seorang mudaris, ia butuh untuk melihat ayat Al-Quran. Boleh baginya untuk dia menyentuh secara langsung tanpa berwudu. Sehingga sebagian pendapat di antara mereka mempersyaratkan wajibnya wudu bagi seorang muslim ketika berhadas untuk ia menyentuh Al-Quran adalah terkhusus ketika dia membaca Al-Quran dalam rangka ta'abbudan wa ibadah. Ia membacanya dalam rangka untuk beribadah dan mentaati Allah Azza wa Jalla. Ia baca tujuannya adalah untuk beribadah, karena setiap lafaz huruf yang dia baca akan ternilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan membaca Al-Quran adalah termasuk ibadah. Sehingga ketika seorang ingin membaca Al-Quran, niatnya adalah untuk mengharapkan pahala dari setiap huruf yang dia baca, maka disyaratkan dan diwajibkan baginya untuk sebelum menyentuh Al-Quran hendaklah dia berwudu. Kalau menyentuh secara langsung hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat yang pertama ya. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bolehnya seorang muslim yang berhadas untuk menyentuh langsung Al-Quran tanpa berwudu, tanpa ada persyaratan dan perincian padanya. Apakah anak kecil, ataukah seorang yang baligh dalam keadaan yang menyentuhnya ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jal, ataukah ingin mempelajari ayat Al-Quran, ataukah mengajarkan Al-Quran, boleh bagi siapa saja untuk menyentuh Al-Quran secara langsung tanpa dia berwudu. Adapun berwudu hukumnya adalah sunnah, bukan perkara yang wajib. Nah, mereka berdalil dengan beberapa al-adillah, beberapa al-adillah terkait ayat. Dalil yang pertama yang dipakai oleh jumhur atau sebagian jumhur di antara para fuqaha berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, la yamassul Qur'an illal mutahharun. Pada kebanyakan pentafsiran ahli tafsir, baik dari kalangan al-muhaddithin, para al-fuqaha, para ahli tafsir, kebanyakan tafsir mereka ketika mentafsirkan ayat tersebut, la yamassul Qur'an illal mutahharun, yang dimaksud pada lafaz tersebut Al-Qur'an adalah Al-Lauhul Mahfuz. Adalah apa? Al-Lauhul Mahfuz, bukan Al-Qur'an yang berada di hadapan kita atau di tengah-tengah kita, mushaf Al-Qur'an, bukan itu, tapi Al-Lauhul Mahfuz. Naam. Diriwayatkan ini adalah tafsir Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mentafsirkan maksudnya adalah Al-Lauhul Mahfuz. Naam. Kemudian sisi yang berikutnya diriwayatkan pula tafsir tersebut dari Ibn Mas'ud radhiyallahu taala an. Sehingga ada dua di antara Ibas dari Mas'ud yang menafsirkan makna Quran Al-Azizah tersebut adalah Al-Lauhul Mahfuz, bukan mushaf Al-Quran. Kemudian yang demikian dipertegas dengan disebutkannya konteks pada ayat yang sebelumnya, fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun, di kitab yang tersembunyi. Sehingga yang dimaksud pada lafaz Al-Quran ditafsirkan dengan sifat tersebut, yakni Allahul Mahfuz, bukan mushaf Al-Quranul Karim. Naam. Sehingga Ibn Abbas beliau menyebutkan yang dimaksud oleh Allah Quranul Karim di dalam ayat tersebut, Al-Kitab Alladhi Fis Sama. Ibn Abbas menyebutkan dimaksud itu kitab yang ada di langit, yaitu di Lauhul Mahfuz, bukan kitab Al-Quran. Kemudian sisi yang berikutnya yang menegaskan bahwasanya Al-Quran di dalam ayat tersebut bukan Al-Quranul Karim tapi Lauhul Mahfuz, disebutkannya lafad al-mutahharun dengan isi maf'ul, mereka orang-orang yang disucikan. Al-mutahharun disebutkan dengan isi apa? Maf'ul, bukan isim fa'il. Menunjukkan makhluk yang disucikan adalah para malaikat. Makhluk yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, adalah mereka para malaikat Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Nah, kalau semisal yang dimaksud adalah manusia, itu disebutkan bukan menggunakan isim maf'ul tapi menggunakan isim fa'il, orang-orang yang bersuci dengan lafaz al-mutatahhirun, orang-orang yang bersuci. Yakni asal hukum manusia itu kan berhadas, dia suci kalau semisal ia melakukannya dengan bersuci, yakni berwudu. Naam. Ini bantahan yang pertama, ataukah dalil yang pertama yang menguatkan bahwasanya menyentuh Al-Quran itu dibolehkan, karena dalil ayat tersebut ini tidak tepat untuk dijadikan sebagai dalil larangan seseorang menyentuh Al-Quran. Kemudian sisi pendalilan yang berikutnya terkait hadis kitab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Amr ibn Hazm radhiyallahu taala anhu, padanya ada kelemahan. Bahkan Al-Hafidz Ibn Hajar menyebutkan wa huwa ma'lulun. Ya kan? Hadis ini padanya ada kelemahan. Namun karena masyhurnya riwayat tersebut, maka banyak di antara mereka para imah yang menerima isinya. Namun sekali lagi, kemasyhuran riwayat tidak kemudian dijadikan dalil 100% benar semua isi dari riwayat tersebut. Dikatakan benar kalau semisal ada dalil yang mencocokinya, dan dikatakan salah kalau semisal tidak ada dalil yang jelas yang menguatkan tentang isi dari riwayat yang dhaif. Nah, kalau semisal dianggap bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, Allah yamassal Qur'ana illa tahir. Kalimat tahir di dalam hadis ini disebutkan dengan konteks yang nakirah tanpa alif dan lam, yakni memiliki makna yang umum. Bisa yang dimaksudkan dari lafaz tahir itu adalah suci, yang dimaksud adalah suci dari kesyirikan dan kekafiran. Karena disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang musyrik adalah seorang yang najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik adalah seorang yang najis, yang tidak suci. Menunjukkan kesyirikan, kekafiran di dalam dirinya, mengeluarkan dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai kriteria seorang yang tahir. Adapun seorang yang mukmin disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin adalah seorang yang tidak najis, yakni suci jiwanya, badannya. Naam. Tidak sebagaimana mereka orang-orang yang musyrik. Ataukah kemungkinan yang kedua yang dimaksud tahir di sini adalah suci dari hadas kecil, ya kan? Ataukah hadas besar, sehingga memiliki beberapa kemungkinan. Memiliki beberapa kemungkinan. Dan termasuk kaidah yang ma'ruf di sisi mereka para fuqaha al-usuliyun, bila terdapat satu riwayat hadis yang secara makna itu memiliki sekian banyak kemungkinan, oh ini makna hadis ini bisa diterapkan ke makna demikian, oh makna hadis ini bisa diterapkan ke makna demikian, punya beberapa kemungkinan seperti hadis yang tadi kita sebutkan, Allah yamassal Qur'an illa tahir. Maka dengan adanya beberapa kemungkinan tersebut, maka hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah yang kuat untuk menetapkan satu masalah. Ini kaidah yang ma'ruf yang disebutkan oleh mereka para ulama ahli al-usul. Ditambah lagi tidak adanya dalil yang jelas dari Nabi SAW tentang adanya dosa bagi mereka yang menyentuh Al-Quran. Kalau itu perbuatan yang haram, tentu disebutkan adanya dosa, ya kan? Yang ada adalah hikayat dari perbuatan Nabi SAW menulis kitab yang beliau berikan kepada Amr ibn Hazm radhiyallahu ta'ala an, dan hikayat perbuatan Rasul secara kekuatan hadis itu berbeda bila itu adalah ucapan langsung dari Nabi SAW. Nah, sehingga secara kesimpulan, wallahu a'lamu bishawab, pendapat yang kedua tersebut menyimpulkan bahwasanya untuk dijadikan dalil ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan, demikian pula hadis Amr bin Hazm terkait kitab yang ditulis oleh Nabi SAW untuk dijadikan sebagai hujjah, sandaran yang kuat, haramnya, tidak bolehnya seorang mukmin yang berhadas menyentuh secara langsung Al-Quran adalah dalil yang tidak tepat. Dengan beberapa sekian masalah yang tadi kita sebutkan, dan ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah. Belum menyebutkan secara panjang lebar terkait masalah tersebut. Sehingga wallahu a'lamu bishawab, ini adalah pendapat yang rajih. Walaupun sekali lagi, untuk kehati-hatiannya, kalau semisal kita ingin membaca Al-Quran dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, untuk lebih menenangkan hati kita, maka hendaklah kita berwudu. Tidak ada khilaf di antara mereka para ulama tentang disyariatkannya wudu ketika membaca Al-Quran. Yang menjadi masalah adalah apakah wudu itu wajib sebelum menyentuh Al-Quran ataukah tidak. Jadi kalau semisal kita ingin khuruj anil khilaf, keluar dari satu masalah yang diperdebatkan oleh mereka para ulama, dan ini adalah perkara yang mahmudah, yang terpuji, dianjurkan seorang melakukannya, adalah hendaklah kita berupaya untuk berwudu sebelum kita menyentuh Al-Quran, dalam keadaan kita ingin ketika kita menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dari setiap huruf yang kita baca tersebut. Wallahu a'lamu bisawab. Atau yang kedua, kalau semisal kita ingin menyentuh Quran, maka sentuhlah dengan menggunakan HP. Nah, di sebagian pendapat ketika seorang membaca Al-Quran dengan HP, ini bukan termasuk mushaf. Nah, bukan termasuk apa? Mushaf Al-Quran. Ataukah kita membacanya dengan kitab-kitab yang di dalamnya ada tafsir Al-Quran, itu dibolehkan. Kalau semisal memang yang dikenal apa yang dia sentuh adalah tafsirnya, bukan Al-Qur'annya. Wallahu a'lam bishawab. Tayib, kita masuk ke masalah yang berikutnya. Kita bacakan hadis yang setelahnya. Wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Dan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha qalat, beliau mengatakan kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ala ahyanihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah ala ahyanihi, yakni azmanihi. Ahyan itu sama dengan zaman, pada seluruh waktunya beliau manfaatkan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini secara mu'allaq, secara ta'liq. Kalau riwayat yang mu'allaq adalah ketika seorang perawi hadis menyebutkan langsung matan hadis tersebut, ataukah menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, ataukah ada beberapa perawi yang tidak disebutkan namanya oleh seorang muhaddis, dia langsung menyebutkan perawi, baru kemudian setelahnya sahabat, baru Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini hadis yang seperti ini dikenal di kalangan mereka para ulama termasuk hadis yang mu'allaq. Dan mu'allaq ini termasuk dari jenis hadis yang mursal, ada sanadnya yang terputus, tidak disambung lengkap sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita kembali kepada matan hadis. Disebutkan di dalam hadis ini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah. Kalau di dalam bahasa Arab, apalagi di dalam hadis, kalau semisal kalimat kana fi'il madhi digandengkan setelahnya dengan fi'il mudhari, seperti disebutkan dalam hadis ini kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah. Kana itu kan fi'il madhi, yadhkuru itu fi'il mudhari, maka digandengkannya kana yang madhi dengan fi'il mudhari setelahnya yadhkuru sebagai dalil al-mudawamah, yakni terus menerusnya, seringnya perbuatan tersebut itu dilakukan, enggak sekali, enggak dua kali, tapi terus menerus dilakukan. Bukan bermakna daim, senantiasa, bukan. Kalau senantiasa itu kan artinya kan terus menerus demikian, tapi maksudnya adalah al-mudawamah, al-aghlabiyah, kebanyakan waktu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu demikian, beliau berzikir kepada Allah dari seluruh waktunya. Naam. Hadis ini disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab Nawaqidul Wudu untuk memberikan faedah kepada kita bahwasanya tidak ada persyaratan untuk seorang muslim yang ingin berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir yang dimaksud adalah tasbih, tahlil, dan yang lainnya dari kalimat-kalimat zikir yang waridah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu tidak dipersyaratkan baginya bersuci, tidak bersyaratkan baginya untuk berwudu, sehingga boleh bagi seorang muslim ketika dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, baik zikir pagi, zikir sore, ataukah zikir yang berhubungan dengan waktu, ataukah tempat ketika dia keluar rumah, masuk ke dalam masjid dan yang semisalnya, untuk dia membacanya dalam kondisi berhadas. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Naam. Pada kalimat yadhkurullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, kata zikrullah terkadang dimaksudkan pada lafaz zikrullah itu memiliki tiga maksud, tiga makna. Yang pertama adalah zikrullah bil qalbi. Seorang ia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla dengan hatinya. Dengan hatinya. Ia berzikir kepada Allah dengan hatinya. Seperti apa contohnya? Yakni dengan adanya perasaan roja. Dia mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla. Atau semisal dia memiliki rasa khauf kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengingat azab Allah, kemudian muncul di dalam dirinya perasaan takut kepada Allah. Ini juga termasuk dari berzikir kepada Allah. Ataukah muncul di dalam dirinya perasaan pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga sama ya, maknanya ia berzikir kepada Allah dengan hatinya. Dengan hatinya. Atau yang kedua, kalimat zikrullah yang dimaksudkan padanya adalah bil lisan. Dengan lisan, dengan menggerakkan lisan. Membaca takbir, membaca tahlil, tahmid, dan yang lainnya. Ketika seorang menggerakkan lisannya, ia memuji Allah, menyanjung Allah, maka dia berzikir kepada Allah. Dan ini adalah zahir dari riwayat hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang belum maksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berzikir kepada Allah dengan lisannya. Dengan lisannya. Atau yang ketiga, maksud zikrullah adalah bil jawarih, dengan anggota badannya, dengan ia menggerakkan anggota badannya pada gerakan-gerakan yang padanya ada unsur ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti dia rukuk, ya kan, dia sujud, gerakan-gerakan yang disyariatkan yang padanya ada nilai ibadah, terkhusus ketika seorang mengerjakan sholat, hakikatnya badannya itu sedang berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun sekali lagi yang afdal dari ketiga jenis zikir tersebut adalah zikir dengan lisan. Zikir dengan qalb, dengan hati. Zikir dengan hati. Terkadang seorang bisa mengumpulkan dari semua zikir tersebut pada gerakan yang dia lakukan ketika mengerjakan ibadah sholat. Dia ruku, dia berzikir dengan lisan, diiringi dengan hatinya. Naam. Atau semisal dia melakukan zikir ba'da as-salawatil mafruḍah, dia menggerakkan lisannya bertasbih, bertakbir, bertahmid, diiringi dengan menyerapi maknanya dengan hatinya, sehingga muncul di dalam hatinya perasaan ta'zim, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mahabba, cinta kepada Allah, roja dan khauf, maka akan semakin menambah nilai keafdolan zikir yang dilafadzkannya. Bahkan disebutkan oleh mereka para ulama, kalimat-kalimat zikir akan ternilai ibadah dan afdal nilainya di sisi Allah Azza wa Jal bila sekali lagi diiringi dengan perasaan yang ada di dalam hati orang yang membacanya. Nah, diiringi dengan perasaan hati orang yang membacanya. Sekian banyak hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan pada lafaz zikir padanya ada keutamaan. Seperti sebelum tidur seseorang membaca apa? Ayat kursi. Bahkan disebutkan dalam hadis orang yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya tidak akan diganggu oleh syaitan hatta yusbih, sampai dia masuk di pagi harinya, sampai dia terbangun di pagi harinya. Akan dijaga oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Namun betapa banyak ya kan seorang yang sebelum tidur dia membaca ayat kursi namun masih saja diganggu oleh syaitan. Yang demikian disebabkan karena apa? Ketika dia membaca ayat tersebut tidak sampai menyentuh hatinya, sekedar baca begitu saja tanpa menyentuh ke dalam hatinya. Demikian pula zikir-zikir yang lainnya. Zikir-zikir yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fil yaum, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah di pagi harinya sebanyak 100 kali, maka dia terus akan dijaga oleh Allah sampai datang sore hari. Ketika dia mengucapkannya di sore hari, dia akan terus dijaga sampai datang pagi harinya. Nah, ini juga sama maknanya seperti yang tadi kita sebutkan. Sehingga anjuran seorang ketika ia berzikir, tidak hanya dia berzikir dengan lisan, namun juga dia berzikir dengan hatinya. Demikian pula yang sama dengan pembahasan yang tadi kita sebutkan adalah doa. Betapa banyak seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ketika hanya lisan yang digerakkan tanpa menyentuh hatinya, la yanfa, tidaklah bermanfaat doa tersebut untuk dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebagian di antara mereka para ulama seperti Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, beliau mengkiaskan doa yang disebutkan dalam hadis sebagai silahul mukmin, senjatanya seorang mukmin. Yang namanya senjata akan semakin bagus dengan fisik orang yang apa? Memegangnya, ya kan? Coba kalau misal antum melawan maling pakai golok yang tajam panjang lagi. Nah, malingnya hanya pakai tongkat. Kalau secara logika yang menang siapa? Antum, ya kan? Senjatanya panjang. Tapi kenapa antum kalah? Karena fisik tidak memadai. Nah, mental juga sama, kurang kuat. Nah, sehingga akhirnya antum terkalahkan. Sama halnya dengan doa. Kalau semisal ayunan tangan seseorang itu lemah, maka tidak akan bermanfaat senjata tersebut. Yang seharusnya sekali tebas akan terlempar kepalanya, ini sekali tebas gitu saja malahan parangnya yang terlempar. Ini menunjukkan harus ada hubungan antara lisan yang mengucapkan dengan hati. Sehingga dengan dasar inilah sebagian pendapat di antara mereka para ulama membolehkan, bahkan mengatakan afdal, bila seseorang dia berdoa dengan menggunakan bahasa daerahnya, kalau semisal dengannya itu lebih mengena ke hatinya. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, anak saya kondisinya sakit, kondisi saya demikian dan demikian, mudahkanlah ya Allah. Bila kalimat tersebut itu lebih mengena ke hatinya dan muncul rasa roja yang sangat di dalam dirinya, maka yang afdal adalah mengucapkannya dengan menggunakan bahasa Indonesia, diiringi dengan pujian kepada Allah dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla, dibandingkan dia membaca menggunakan bahasa Arab dalam keadaan tidak faham artinya. Nah, walaupun yang paling afdal adalah dengan membaca lafaz zikir tersebut atau doa tersebut dengan menggunakan bahasa Arab, seiring dengan itu dia faham artinya sampai ke hatinya, sehingga dia mengucapkannya dengan ta'zim, mengagungkan Allah dan adanya harapan di dalam hatinya. Ini yang jauh lebih afdal. Namun kalau semisal tidak, maka seperti yang tadi kita sebutkan, wallahu a'lam. Nah, sudah selesai atau belum? Hah? Sudah azan kah? Nah, tapi ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.